Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwan fi din wa khata fi la rahimani wa rahimakum wal jami'. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit mencoba mengulangi kembali pengetahuan kita tentang salatul lail. Barakallahu fikum. Salatul lail, yang mana Rasulullah alaihi salatu wasallam telah menyatakan dalam salah satu sabdanya, afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Al-hadis akhrajahu al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Artinya barakallahu fikum bahwa salat malam ini memiliki keutamaan yang luar biasa di bawah keutamaannya salat wajib. Perlu dipahami barakallahu fikum, salatul lail yang ditunaikan di Ramadan, di bulan Ramadan, sedikit berbeda dengan sholat lail yang ditunaikan di luar bulan Ramadan. Jumhur ulama menjelaskan bahwa sholat tarawih adalah termasuk dari salatul lail. Dikatakan oleh al-imam barakallahu fikum ataupun Syekh Al-Basam rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam menjelaskan bahwa ataupun mengutip ucapan jumhur rahimahullah ta'ala mayoritas para ulama bahwa salatul lail minha tarawih, salat malam, dan diantara salat malam adalah salat tarawih. Barakallahu fikum. Salat malam yang ditunaikan pada bulan Ramadan sedikit berbeda dengan salat malam yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Kemudian sholat malam yang di awal malam sedikit berbeda dengan sholat malam yang ditunaikan di akhir malam. Secara bilangan barakallahu fikum kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Namun di sana barakallahu fikum ada sedikit perbedaannya. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang hal ini, kita akan membagi terlebih dahulu pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hukum dari sholat lail itu sendiri. Yang kedua, tata caranya. Yang ketiga, waktunya. Barakallahu fikum. Yang keempat, jumlah rakaatnya. Yang pertama adalah hukumnya. Al-Imam Nukudama rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa di dalam kitab beliau Al-Mughni menjelaskan bahwa salatul lail itu hukumnya sunnah. Bukan fardu kifayah, bukan pula fardu ain. Tapi hukumnya sunnah. Mustahabbah. Barakallahu fikum. Dan salat tarawih pun juga demikian. Hukumnya sunnah. Min sunnatin Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan perkara yang muhdats. Salat lail secara umum hukumnya sunnah. Salat tarawih secara khusus hukumnya juga sunnah. Kalau pembahasan yang pertama, salat lail hukumnya sunnah bukan wajib. Kalau yang kedua, salat tarawih hukumnya sunnah bukan bid'ah. Barakallahu fikum. Salat lail jelas hukumnya sunnah, bukan wajib. Kita tidak katakan bukan muhdats, bukan perkara bid'ah. Karena jelas hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus shalah ba'dal fardhu shalatul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Artinya sunnah di sini barakallahu fikum. Yang kedua adalah salat tarawih. Salat tarawih barakallahu fikum adalah salat malam yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Hukumnya pun juga sunnah. Tetapi kita tidak katakan bukan wajib. Sunnah bukan bid'ah. Apa bedanya barakallahu fikum? Bedanya dikarenakan dalam sholat tarawih di situ ada sebagian orang yang memandang tidak disunahkan sholat tarawih terkhusus dengan berjamaah. Adanya sholat malam. Sholat tarawih itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Rasul alaihissalatu wassalam beliau hanya menunaikan 3 hari atau 4 hari saja. Bas. Selebih daripada itu beliau sholat malam. Selebih daripada itu berapa sholat? Sholat malam. Namun barakallahu fikum, di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu serta di zaman sahabat Utsman, Ali dan seterusnya radhiyallahu ta'ala anhum, mereka menjalankan sholat tarawih itu secara berjamaah. Menjalankan sholat lail itu dengan cara sholat tarawih. Jadi bukan sholat lail secara umum maknanya, tetapi secara khusus yaitu diungkapkan dengan sholat tarawih. Itu barakallahu fikum dirutinkan mulai sejak zaman sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menunjuk sebagai imam sahabat siapa? Ubay bin Ka'ab. Barakallahu fikum. Kenapa tidak dikatakan bid'ah padahal di zaman Nabi SAW tidak ada? Dikarenakan Rasulullah SAW pernah menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin al-mahdiin. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya siapa? Khalifah ar-rasyidin. Artinya apa yang diajarkan oleh khalifah itu juga sunnah. Karena wajib dipegangi. Sebagaimana perintah dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Salatul lail secara umum hukumnya sunnah, begitu pula salatut tarawih. Kemudian barakallahu fikum. Sebelum kita masuk kepada kaifiyatuha, kita sebut dulu waktunya. waktu dari salatul lail. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menjelaskan bahwa salatul lail, salat malam. Ini kalau saya ungkapkan dengan salatul lail maksudnya apa? Di luar Ramadan. Kalau saya ungkapkan tarawih maksudnya apa? Di dalam Ramadan. Barakallahu fikum. Waktu dari salatul lail min ba'di salatil Aisha, semenjak ataupun dimulai setelah salat Isya sampai thulu'ul fajri, terbitnya mata terbitnya apa? Fajar. Itu waktu salat lail. Wa afdaluha akhiruha. Dan yang paling utama adalah di akhir malamnya. Wa man shalaha ba'dal maghrib. Adapun orang yang salat menunaikan salat tersebut setelah salat maghrib, barakallahu fikum, maka tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Ini salat malam. Kemudian sekarang kita bicara salat tarawih. Berkata Syaikhul Islam rahimahullah taala dalam salat tarawih, tadi saya ungkapkan Syaikhul Islam, beliau belum berbicara, sekarang ya saya maksudkan adalah apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam di sini. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa salat tarawih itu adalah termasuk dari apa yang disunahkan pada bulan Ramadan. Wa tusamma qiyamur Ramadan. Dinamakan sebagai qiyamur Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan dinamakan qiyamul lail. Di bulan Ramadan dinamakan qiyamur Ramadan. Wa kaunuha awwalul lail. Waktu terbaiknya itu awal malam. Li'anna nasa kanu yakumuna awalu. Dikarenakan manusia-manusia di zaman sahabat Umar dahulu mereka menunaikannya itu di awal malamnya. Ala ahdi Umar. Itu mulai barakallahu fikum di zaman sahabat siapa? Umar radhiyallahu taala anhu, ditunaikan secara berjamaah di awal malam. Wala tasihu qabla salatil isya, wa man salaha qabla al-isya faqad salaka sabilal mubtadi'. Tidak sah ditunaikan sebelum salat isya, maka barang siapa yang menunaikan salat tarawih sebelum salat isya, berarti dia telah mengikuti jalannya ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Jadi salat tarawih kaunuhu awwalul lail. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, waktunya itu di awal malam. Sebagaimana yang telah dicontohkan, dipraktekkan oleh sahabat siapa? Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Sedikit berbeda. Salatul lail afdaluha, yang paling afdal adalah apa? Akhirul lail. Barakallahu fikum. Salat tarawih kaunuhu awwalul lail. Di awal malam. Barakallahu fikum. Ini waktunya. Nah, yang ketiga adalah kaifiyatuhu, tata caranya. Tata caranya. Ini berkaitan mengapa barakallahu fikum salat lail itu di pertengahan malam atau di akhir malam, salat tarawih itu di awal malam. Ini kaitannya dengan kaifiyah ataupun tata cara. Yang pertama, salatul lail tidak disunahkan untuk terus-menerus ditunaikan secara berjamaah. tidak disunahkan untuk terus-menerus secara berjamaah. Ma fa'ala Nabi alaihi salatu wasallam wala ashabahu. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah merutinitaskan, dan begitu pula para sahabat-sahabatnya. Mereka salat barakallahu fikum masing-masing. Namun kadangkala salat secara berjamaah itu apa? Boleh. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam pernah mengimami sahabatnya apa? Ibnu Abbas. Dan yang lainnya dari sahabat-sahabat beliau yang ketika melihat Rasulullah SAW sholat lail, kemudian sahabat ini apa? Ikut menjadi makmum. Artinya apa? Kadangkala boleh. Kita barakallahu fikum bangun di sepertiga malam terakhir untuk sholat, kita bangunkan istri kita. Kadangkala kita sholat berjamaah, kadangkala kita sholat sendiri-sendiri. Tapi kalau rutinitas terus berjamaah, gak ada sunahnya. Tidak ada sunnahnya. Istri-istri Rasul alaihi salatu wasallam, mereka salat lail, salat malam. Beliau alaihi salatu wasallam pun juga salat malam. Namun ternyata barakallahu fikum, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan Rasul alaihi salatu wasallam salat barakallahu fikum di malam hari di apa? Di ranjangnya. Ketika beliau hendak sujud, beliau menyingkirkan kaki siapa? Hah? Aisyah. Digeserlah kaki Aisyah supaya mudah untuk sujud. Barakallahu fikum. Artinya tidak ditunaikan secara berjamaah terus menerus. Ini salat lail. Salat tarawih disunahkan untuk ditunaikan secara berjamaah. Salat tarawih disunahkan untuk ditunaikan secara berjamaah. Barakallahu fikum. Sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat Utsman, dan begitu pula sahabat Ali. Mereka bertiga di saat menjadi khalifah mengkondisikan kaum muslimin untuk salat tarawih secara berjamaah. Wa hadza kal ijma'. Kondisi seperti ini bagaikan kesepakatan para sahabat. Apa artinya barakallahu fikum? Mereka yang tinggal di kota Madinah kemudian salat di Masjid Nabi melihat kaum muslimin sholat berjamaah, walas wahid, tidak ada satu orang pun yang mengingkari sholat jamaah tersebut. Bahkan yang melihat mereka pun apa? Bergabung untuk sholat berjamaah. Seakan-akan apa? Sebuah kesepakatan para sahabat bahwa sholatul tarawih ditunaikan secara berjamaah. Barakallahu fikum. Yang menunjukkan atas hal tadi juga apa yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Dalam sebuah hadis beliau alaihi salatu wasalam menyatakan, hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad serta Al-Imam Tirmizi dan disahihkan oleh beliau Al-Imam Tirmizi rahimahullah taala. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, ini mengisyaratkan apa? Berjamaah. Man qama ma'al imam hatta yansarifa. Konteks hadis ini ditujukan untuk salat tarawih, bukan salat wajib. Kenapa ditujukan untuk sholat tarawih? Dikarenakan kata Rasul, kutiba lahu qiyamul lailah. Dicatat bagi dia pahala sholat satu malam penuh. Menunjukkan sholat tarawih itu ditunaikan secara apa? Berjamaah. Bahkan barakallahu fikum yang paling utama afdaluha adalah apa? Menunaikannya sampai imam itu selesai. Dari awal ila akhirih. Dari pertama sampai terakhirnya. Barakallahu fikum. Hadis ini juga tersirat menegur seorang muslim yang dia sholat taraweh namun pada waktu witir dia pulang. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ini. Siapa yang sholat sama imam sampai selesai, dia pahalanya satu malam penuh. Ditegur dia. Maksudnya apa? Jangan pulang, selesaikan bersama imam. Barakallahu fikum. Ini kaifiah yang pertama. Sholat lail, barakallahu fikum, tidak berjamaah terus menerus. Sholat tarawih ditunaikan secara berjamaah terus menerus. Yang kedua, sholat tarawih yang ditunaikan di awal malam tidak diawali dengan sholat iftitah. Sholat tarawih yang ditunaikan di awal malam tidak diawali dengan sholat iftitah. Dan sholat lail ataupun sholat tarawih yang ditunaikan di akhir malam diawali dengan sholat iftitah. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW diceritakan dari barakallahu fikum fi'lin Nabi SAW, perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama minal laili. Perhatikan kalimatnya, adalah Nabi alaihi salatu wasalam idza qama, bila bangkit, bangun, minal lail, dari tidur malamnya, li yusalliya, untuk salat, iftataha sholatahu biraq'ataini hafifataini. Beliau membuka sholatnya dengan dua rokaat yang ringan. Ini namanya sholat iftitah. Di situ barakallahu fikum ada tanda kutip dari Rasulullah SAW atau dari sahabat yang meriwayatkan perbuatan beliau. Apa itu tanda kutipnya? Iza qoma, bila beliau bangun. Artinya bahwa sholat iftitah itu disunahkan ketika menunaikan sholat malamnya diawali dengan tidur terlebih dahulu. Sholat di sepertiga malam terakhir, dia tidur dari awal malam sampai sepertiga malam terakhir, kemudian dia bangun untuk sholat malam atau sholat terawih secara berjamaah, maka di situ disunahkan untuk sholat iftitah dua rakaat. Namun barakallahu fikum, kalau habis isya langsung tidur dulu nggak, berarti namanya aja langsung, berarti nggak, tidak diawali, tidak ada jeda, ada apa sih, tidur. Maka wallahu a'lamu bissawab, tidak disunahkan untuk memulai dengan sholat iftitah. Barakallahu fikum. Walaupun sebagian ada yang mengatakan sholat iftitah itu berlaku baik ditunaikan di awal malam atau ditunaikan setelah orang tidur. Namun kalau kita melihat konteks hadis yang diceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, kita dapati sholat iftitah itu disunahkan bila barakallahu fikum orang yang hendak menunaikan sholat malam tersebut bangun dari tidur. Sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Nah kalau berjamaah menunaikannya, maka jahriyah iftitah tersebut. Jangan barakallahu fikum iftitah itu sudah berjamaah di awal malam siriyah lagi. Ini ada barakallahu fikum di sebagian masjid. Sholat tarawihnya di awal malam, kemudian dia iftitah 2 rakaat secara berjamaah, tapi sirr. Bacaannya apa? Sirriyah. Ini barakallahu fikum, banyak hal yang tidak tepat. Yang pertama adalah apa? Dia bukan dari bangun tidur. Yang kedua adalah barakallahu fikum, dibaca secara sir. Iftitah bila berjamaah tetap jahriyah, sebagaimana salat yang lain. Sebagaimana salat yang lain dari salat tarawih misal barakallahu fikum. Kita kalau salat lail secara berjamaah, sirriyah atau jahriyah? Hah? Jahr. Kita sama anak istri kita, barakallahu fikum, kita jahrkan. Kita perdengarkan bacaan kita. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan dengan kaifiyah. Sedikit berbeda, namun hakikatnya sebenarnya sama. Cuman bagaimana cara kita memulainya. Barakallahu fikum. Pembahasan selanjutnya adalah ada 2. Jumlah rokaatnya. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, telah berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa salat qiyamur Ramadan, salat tarawih, wa yadkhul fihi salatul lail, masuk pada pembahasan ini salat malam. Lam yu'aqqat fihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak menentukan batasannya, menentukan jumlah rakaatnya. Barakallahu fikum. Fakana la yazidu ala 13 rakaah. Beliau di saat salat malam ataupun salat qiyam Ramadan itu tidak lebih dari 13 rakaat. Lakin kana yutilu ar-rakaat. Namun yang dilakukan oleh beliau memanjangkan bacaan-bacaannya. 13 rakaat tapi panjang bacaannya. Falamma jama'ahum Umar radhiyallahu taala anhu ala Ubay bin Ka'ab kana yusalli bihim 20 rakaah. Namun di saat sahabat Umar radhiyallahu taala anhu mengumpulkan kaum muslimin supaya salat menjadi satu jamaah, ala Ubay bin Ka'ab, yang menjadi imam adalah Ubay bin Ka'ab, kana yusalli bihim 20 rakaah. Beliau menyolati jamaah dengan jumlah rakaatnya itu 20. Summa yutiru bi thalath. Setelah itu nambah 3 sebagai witir. Namun wa kana yukhaffiful qira'ah. Bacaannya beliau pendekkan. Biqadri mazada minar rakaat. Sesuai dengan apa yang beliau tambah dari rakaat. Jadi bahasa pendeknya 11 sama 23 rakaat selesainya bareng. Patokannya 11-nya bukan 23-nya. Kalau 11-nya 1 jam, kita sholat 23 rakaat juga 1 jam. Kenapa? Yang 11 dipanjangkan bacaannya, yang 23 dipendekkan bacaannya. Supaya lebih ringan. Barakallahu fikum. Kita dapati dalam periwayatan-periwayatan hadis tentang jumlah rakaat dan barakallahu fikum pengutipan jumlah rakaat, maka kita akan dapati begitu banyak perbedaan. Yang pertama adalah apa yang masyhur dari Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma zada fi Ramadan wala ghairihi ala 11 raka'ah." Beliau tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Jadi riwayat yang diceritakan oleh Bunda Aisyah itu berapa? 11 rakaat. Wa ma fa'ala Umar radhiyallahu taala anhu ala Ubay bin Ka'ab. Adapun apa yang dilakukan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu di saat menunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab menjadi imam, shala bihim 20 rakaat. Beliau sholat 20 rakaat. Bahkan seluruh sahabat yang ada di kota Madinah hadir tanpa ada pengingkaran. Tanpa ada pengingkaran. Barakallahu fikum. Kemudian jaa hadis an Ummi Salamah. Telah datang hadis dari Ummi Salamah bahwa sholat tarawih itu 13 rakaat. Ini pun datang dari sahabat Jabir dan sahabat Zaid bin Khalid serta sahabat Ibnu Abbas. Jadi kalau riwayat dari Bunda Aisyah berapa? Pokoknya enggak lebih dari 11. Maksudnya enggak lebih dari 11, bisa kurang enggak? Hah? Tidak pernah lebih dari 11. Yang datang dari sahabat Umar 23. Yang datang dari sahabat Zaid bin Khalid, Ibnu Abbas, Jabir, Ummu Salamah 13 rakaat. Yang datang dari sahabat Ibnu Umar dan yang lainnya adalah 11 rakaat. Yang datang dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu 8 rakaat. Yang datang hadisnya dari sahabat Hudzaifah bin Yaman 7 rakaat. Barakallahu fikum. Artinya hadis-hadis yang menyebutkan tentang jumlah rakaat sholat tarawih atau sholat lail itu apa? Sangat beragam. Dijelaskan barakallahu fikum oleh para ulama, beragamnya periwayatan jumlah hadis ataupun jumlah rakaat itu karena sesuai dengan pengalaman pribadi masing-masing di saat sholat bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu barakallahu fikum faktornya. Ibunda Aisyah selalu melihat kondisi seperti itu. Wahia dan beliau termasuk orang yang sangat dekat dengan siapa? Rasulullah sallallahu wasallam. Sahabat Umar, Muawiyah, sahabat Umar, Utsman dan Ali 23 rakaat. Dan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan siapa? Rasulullah sallallahu wasallam. Sahabat Ibnu Abbas 13 rakaat. Dan beliau orang yang dekat dengan siapa? Rasulullah sallallahu wasallam, punya pengalaman pribadi sendiri. Sahabat Ibnu Umar 11 rakaat. Barakallahu fikum. Sahabat Anas bin Malik khadimur Rasul alaihi salatu wasallam, orang yang selalu menemani beliau alaihi salatu wasallam, barakallahu fikum, meriwayatkan dengan jumlah rakaatnya berapa? 8 saja. Barakallahu fikum. Sahabat Hudzaifah bin Yaman yang dikatakan sebagai sahibus sir, orang yang mengetahui rahasia-rahasia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatnya 7 rakaat. Luar biasa barakallahu fikum. Ini datang dari bukan orang-orang yang jauh. Orang-orang yang sangat dekat. Anas bin Malik, Ibnu Umar, barakallahu Umar Ibn al-Khattab Kemudian Ali, Utsman, menantu beliau sendiri, datang dari istrinya, datang dari keponakannya, datang dari khadimnya, sangat beragam. Dijelaskan oleh para ulama, itu semua karena kembalinya kepada pengalaman pribadi mereka masing-masing di saat sholat bersama Rasul atau melihat dengan mata kepala mereka apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Oleh karena itu, jumhur ulama mereka memberi taujihat, memberi arahan-arahan bahwa barakallahu fikum, sholatul lail itu lam tuqayyid bi'adadin mu'ayyan. Tidak ada dalil satupun yang menunjukkan bahwa Rasul menentukan dengan jumlah tertentu. Tidak ada. Yang terucap oleh lisan Rasulullah SAW menyebutkan tentang jumlah rokaatnya. Oleh karena itu, fala yungkaru ala man zada wala ala man naqasa fiha. Jangan sampai diingkari orang yang sholat lebih dari 11 rokaat, dan jangan pula diingkari orang yang sholatnya kurang dari 11 rokaat. Fal kullu sunnatun wattiba'un. Semuanya itu adalah bimbingan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Karena yang mengutip siapa? Yang menisbahkan kepada Rasul siapa? Orang-orang yang dekat dengan siapa? Rasul. Oleh karena itu dikatakan sunnah wattiba. Itu adalah ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Dan tidak diperkenankan perbedaan-perbedaan jumlah rakaat itu sebagai bahan jidal, perdebatan. Dan barakallahu fikum, jangan sampai perbedaan rakaat tersebut menjadi problem fitnah di antara kaum muslimin. Terlebih lagi barakallahu fikum, sebagai sosok insan yang dia itu dijuluki, dipandang sebagai ahluddin wassalah, orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama, orang-orang yang barakallahu fikum dikatakan sebagai orang-orang soleh, tidak betul-betul tidak diperkenankan untuk menjadikan perbedaan jumlah rakaat itu sebagai apa? Bahan jidal. Barakallahu fikum. Fakullun yu'malu bima wasala ilaihi ijtihaduhu amma tadlil wa tajhil falaysa khuluqal ulama. Maka semua itu adalah sunnah, dan setiap kita akan mengamalkan sesuai dengan kadar kemampuan kita dalam berijtihad. Ataupun seorang insan, barakallahu fikum, akan mengamalkan sesuai dengan ijtihad dia. Adapun tadlil, menjuluki sesat, menjuluki bodoh. Orang yang sholat 11 rakaat dikatakan sesat, dikatakan bodoh, ataupun sebaliknya. Fahadha falaysa bikhulukil ulama. Bukan akhlaknya orang yang memiliki ilmu agama. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan jumlah rakaatnya. Artinya barakallahu fikum, di masjid ini sholat 23 rakaat, ahlan wa sahlan, wa hadha min fi'li Umar radhiyallahu taala anhu. Ini adalah perbuatan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu selama menjadi khalifah. Dan begitu pula apa yang dicontohkan oleh sahabat Utsman, begitu pula Ali radhiyallahu taala anhu. Di sini, di masjid ini, barakallahu fikum, sholatnya 11 rakaat, ahlan wa sahlan. Wahada mimma, barakallahu fikum, qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. 11 rakaat silahkan. Dan itu termasuk dari apa yang telah dinyatakan disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan barakallahu fikum, itu juga termasuk dari apa yang telah diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum, wa hadza, ini termasuk dari taujihat, arahan ataupun bimbingan jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan sholat lail? Jumlah rokaatnya kurang lebih sama seperti itu. Tapi barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.